Zaman dahulu di negeri China, ada seorang pembantu raja yang sangat tampan, sangat pandai, ya. Dan dia selalu merasa dirinya hebat. Dia dengar di negeri seberang itu ada seorang pangeran yang sangat tampan sekali. Maka dia tanya kepada istrinya, "Istriku, istriku, kamu kan pernah lihat pangeran dari negeri seberang itu. Kalau aku dengan dia, tampan siapa?" Sang istri bilang, "Jelas tampan kamu dong. Kamu yang paling tampan dari orang yang aku tahu." Maka orang ini tidak terima. Dia panggil pembantunya. Pembantunya juga pernah melihat pangeran itu. Dan dia tanya, "Hei pembantuku, mana yang lebih tampan, saya atau pangeran itu?" Dan pembantunya bilang, "Tentu Anda yang jauh lebih tampan." Pada suatu hari ada tamu yang datang. Dan dia tahu tamu ini berasal dari negeri seberang. Maka dia tanya, "Eh tamuku, mana yang lebih tampan, pangeran dari negerimu ataukah aku?" Sang tamu langsung bilang, "Tentu Anda yang jauh lebih tampan." Ya. Maka pada suatu hari, orang ini ketemu sendiri dengan pangeran dari negeri seberang itu. Dan dia tahu bahwa dia jauh lebih jelek dibandingkan pangeran itu. Dan dia tiba-tiba duduk termenung dan berpikir. Maka dia menyadari bahwa istrinya mengatakan dia lebih tampan karena istrinya mencintai dia. Pembantunya mengatakan dia lebih tampan karena pembantunya takut akan dia. Dan tamunya mengatakan dia lebih tampan karena tamunya membutuhkan pertolongannya. Wah, dia pikir ternyata ini yang benar. Maka dia besoknya kembali ke kerajaan dan dia bilang dengan sang raja, "Baginda, saya ingin memberi saran," katanya. Lalu dia ceritakan pengalaman dia tentang istri, pembantu, dan tamunya. Dan dia bilang, "Baginda, Anda harus berhati-hati. Karena orang di sekeliling Anda akan selalu mengatakan Anda sudah mengambil keputusan yang baik. Andalah yang terhebat, Andalah yang paling luar biasa. Karena rakyat Anda dan orang sekeliling Anda mencintai Anda, takut pada Anda, atau butuh pertolongan Anda." Maka dia sarankan, "Bikinkan sayembara. Siapapun yang dapat mengkritik raja tentang sesuatu yang bisa membuat kerajaan ini lebih baik, jadi kritik yang membangun, akan diberi hadiah." Maka sang raja menuruti nasihat dari pembantunya ini dan di mana-mana dipasang. Barang siapa yang mau mengkritik raja, kritik yang membangun, dan kritiknya diterima akan diberi hadiah. Maka rakyat pun berbondong-bondong mau memberikan kritiknya. Dan konon kerajaan itu menjadi begitu makmur, begitu maju di dalam sejarah China. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses untuk Anda.